sudah kita merasa derita dan kecewa. Jadi mangsa terbiar dari masa ke masa. Dengan cara berdiam tak dapat ku mengertimu. Aku juga ingin kau fahamkan, perasaan sering mengganggu. We'll be right back. Siap sedia untuk lapang langkah. Maju. We'll be right back. Bye. Bersepanjang perjuangan. Mereka beritahu ada maju di situ. Rakyat bangkit segera, mari kerja. We'll be right back. bila harus aku menanti dan terus menanti jawaban yang tulus suci darimu, oh kekasih. Haruskah berdiam kerja melihat kau berlaku curang di hadapan mata

pastikan berubah nanti suatu alam.